Diri ini menangis. Mengapa sendiri tanpa kekasih?

saya umumkan pada bulan, pada bintang. Dapatkah ku miliki seorang kekasih? Dunia thank you. Jacky. Jacky. Oh Jacky, Jacky, Jacky, Jacky, kini kau datang lagi. Setelah lama kau tinggal aku merana. Jacky, Jacky, Jacky, kita berjumpa lagi. Setelah lama kau pergi aku menanti. Jacky, Jacky, Jacky, kini bahagia lagi. Setelah lama kau pergi aku menanti. Jacky, Jacky, Jacky. sendiri.

cintaku tak pernah padam, cintaku tak pernah suram, berkembang, berkembang tidak ada. Thank you. Thank you.